Bismillahirrahmanirrahim. Wadah nuroksin walihyah. Sesuatu yang diharamkan, termasuk sesuatu yang diharamkan di saat ihram adalah meminyaki kepala dan jenggot ya. Jadi ini untuk laki-laki sebenarnya. Tapi kalau perempuan punya jenggot ya haram sama saja. Walau unfa biduhnin wa ilam yakun mutayyiban walau lisyarin makhluk. Jadi keharaman ini berlaku juga untuk perempuan, dan meminyaki rambut atau lihyah itu menggunakan minyak rambut atau lihyah ya, duhnin ini. Walaupun minyak itu tidak berbau wangi, tidak tergolong parfum. Dan walaupun rambut yang diminyaki itu adalah rambut yang sudah dicukur. Wala yukrahu ghuslu ra'sihi binawi khitmi. Walaktihalun bila zinah fihi walatib. Dan tidak dimakruhkan membasuh kepala menggunakan khitmi ya. Khitmi ini ya zaman dahulu apa sampo, semacam sabun atau sampo zaman dahulu. Dan tidak makruh juga menggunakan celak ya. Celak yang digunakan tidak untuk berhias dan juga tidak memiliki aroma wangi. Fa in kana fihi zinatun kuriha afada dzalika ramli. Kalau celak itu digunakan berhias maka hukumnya makruh. Wa izalatu dzufrin min yadihi aw rijlihi. Memotong kuku baik kuku tangan maupun kuku kaki. Wa sya'rin menghilangkan rambut min ra'sin aw ghairihi bihalqin aw ghairihi. Rambut ini mencakup rambut kepala dan selain kepala ya. Bisa dengan cara mencukur atau yang lain. Ini haram semua. Pokoknya menghilangkan rambut itu tidak boleh. Watajibul fidyatu fi thalathi sya'aratin au thalathati atfarin wila'an. Keharusan membayar denda atau fidyah itu bila rambut atau kuku yang dipotong itu 3 ya, minimal 3. Tiga yang dan berurutan ya, tiganya itu berurutan. Maksudnya berurutan itu ya memotong pertama, kedua, ketiga itu dilakukan langsung. Sawa'un kana amidan aw nasiyan aliman am jahilan. Fala fidyatahuma ala majnun wa mukma alaihi wa sabiyyin mumayyizin azala dzalika. Jadi keharaman ini berlaku bagi orang yang sengaja maupun lupa, orang yang mengerti maupun tidak tahu. Tapi bagi orang gila dan orang yang apa itu pingsan, kemudian anak kecil yang sudah tamyiz, yang menghilangkan rambut atau kukunya itu tidak apa-apa. Wa fi syari awi dzufri mudun wa fi tsnaini mudani. Jadi walaupun memotong rambut atau kuku kurang dari 3 itu tidak mendapatkan fidyah ya, tidak harus membayar fidyah, tapi satu kuku dan satu mud itu diharuskan membayar satu mud ya. Satu kuku dan satu rambut ya diharuskan membayar satu mud, membayar denda satu mud, dan dua rambut atau dua kuku membayar denda dua mud. Wali ma'dzurin binahwi qamlin aw wasahin aw harin aw jirahah ayah liqa wa yafdiya afada dzalika ramli. Bagi seorang yang terpaksa memotong rambut atau kuku, orang yang uzur ya, uzur itu ya dimaafkan. Jadi misalkan rambutnya banyak kutu atau banyak kotorannya atau sangat panas atau ada lukanya, itu dia diperbolehkan menyukur, tapi tetap mengharuskan diat ya. Jadi hal-hal ini ada haram, ada diat ya. Terkadang tidak haram tapi tetap harus membayar diat. Ya, yang tidak haram ya ini ma'dzur ini, orang yang uzur itu kan tidak haram. Tapi dia tetap harus membayar diat. Penjelasan ini dijelaskan oleh Ar-Ramli. Wa jima'un sawa'un kana muhriman bihajjin aw umrah aw qiran. Diharamkan juga berhubungan badan ya, berhubungan suami istri. Ini tidak membedakan apakah orang yang melakukan ini ihram haji saja atau umrah saja atau qiran. Qiran itu ya haji dan umrah bersamaan. Wa sawa'un kana fi qubulin aw dubur fi adamin aw bahimah bihailin amla. Dan hubungan badan ini juga tidak membedakan apakah kubul ya, lubang depan ataupun dubur, lubang belakang. Tidak membedakan pula apakah manusia atau hewan. Jadi objeknya manusia maupun hewan sama saja. Dengan apa itu, dengan penghalang atau tidak. Penghalang itu maksudnya ya kelaminnya diberi apa ya, diberi penutup kondom atau yang lain. Walaupun demikian itu tetap haram dan mengharuskan fidyah. Wa tafsidu bihi umratun mufradatun wa hajjun ya. Dan hubungan badan ini bisa merusak ya, merusak umrah yang dilakukan sendiri dan juga bisa merusak haji. Walau qarinan qabla tahallulihi al-awwal ya. Dan bisa juga merusak haji walaupun haji yang dilakukan bersama dengan umrah kalau hubungan badan dilakukan sebelum tahallul pertama. Tahallul pertama itu yang melakukan dua dari tiga hal ya, nanti akan dijelaskan. Wa tajibu badanatun ala dzakarin la unsa, diharuskan menyembelih unta. Jadi seorang yang melakukan hubungan badan dia diharuskan menyembelih unta. Kewajiban ini diharuskan kepada laki-laki ya, tidak diharuskan pada perempuan. Wa ma ba'da tahallulihi fasyatun afada dzalika ramli. Kalau setelah tahallul, kalau hal ini dilakukan setelah tahallul, hubungan badan dilakukan setelah tahallul, itu kewajibannya menyembelih satu kambing ya. Jadi sebelum tahallul itu satu unta, setelah tahallul satu kambing. Wa muqaddimatuhu ail jima'i kaqublah wa nadhar wa lamsin bisyahwat. Diharamkan juga pendahuluan hubungan badan. Pendahuluan ya, pemanasannya itu bisa menciuman atau memandang atau bersentuhan tapi beserta dengan nafsu ya, beserta dengan syahwat, itu juga haram. Wa yajibu fi masiwan nadhar alfidyatu afada dzalika ramli. Jadi pendahuluan-pendahuluan jima itu diharuskan fidyah kecuali memandang. Memandang dengan syahwat itu haram tapi tidak mengharuskan apa fidyah. Qala Athiyah wa yajibu damu fil muqaddimat wa ilam yunjil illa fil qublah biha'il wa nadhar bisyahwah fala yajibu damu wa in anjala. Penjelasan dari Syekh Athiyah mengatakan diharuskan membayar denda untuk pendahuluan jima ya, untuk pendahuluan jima walaupun tidak mengeluarkan sperma, kecuali ciuman ya, mencium tapi ada penghalangnya, dan kecuali melihat dengan syahwat. Dua hal itu tidak mengharuskan denda walaupun mengeluarkan sperma. Wa aqdun nikahi fa yahrumu 'alal muhrimi ay yuzawwija aw yatazawwaja sawa'un kana dzalika bil wilayah aw bil wakalah. Keharaman berikutnya adalah akad nikah ya. Jadi bagi seorang yang dalam keadaan ihram, dia diharamkan menikahkan atau menerima pernikahan ya. Menerima pernikahan itu berarti ya menjadi suami. Menikahkan ini tidak membedakan apakah menikahkan atas nama wali atau atas nama wakil. Ini keduanya sama, haram. Wa kullu nikahin kanal waliyyu fihi muhriman awizawju awizawjatu fahuwa batilun. Setiap pernikahan yang ada orang yang ihram, baik itu wali ya, walinya ihram atau suaminya ihram, calon suami atau calon apa istrinya ihram, jadi wali atau calon mempelainya ihram, itu hukumnya tidak sah ya. Watajuzu raj'atu fil ihram alal asah lakin tukrahu. Kalau rujuk ya, rujuk dari talak itu boleh tapi hukumnya makruh. Jadi ada suami yang mentalak istrinya satu atau dua, kemudian di saat ihram dia merujuknya, itu boleh tapi makruh. Wa yajuzu ayakunal muhrimu syahidan fi nikahil halalaini alal asah. Kalau menjadi saksi tidak apa-apa. Seorang yang ihram dia menjadi saksi dari pernikahan, pernikahan dua orang yang tidak ihram, itu tidak apa-apa menurut pendapat asah. Wa tukrahu khidbatul mar'ah fil ihram wa la tahrumu afada dzalika an-nawawiyyu fil idhah. Kalau melamar perempuan ya, melamar perempuan itu hukumnya makruh ya di saat ihram. tidak sampai haram ya. Jadi melamar perempuan di saat ihram itu hukumnya makruh, tidak sampai haram. Hal ini dijelaskan oleh An-Nawawi dalam kitabnya Al-Idhah ya.